السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas dipuji, hanya Dia yang layak untuk dipuja, karena kebaikannya, karena nikmatnya, segala hal yang kita inginkan bisa terlaksana. Maka sekali lagi, tiada yang pantas untuk dipuji melainkan hanya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subhanallah. Pagi hari ini kita berada di masjid, apa namanya, Al-Madani. Mengingatkan kita dengan Madinah, mengingatkan kita dengan kota Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya bernama Yathrib atau Yathrib. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diutus di kota Madinah. Beliau dilahirkan dan tumbuh besar di kota Makkah al-Mukarramah. Bumi terindah yang paling dicintai oleh Allah. Mulailah Nabi kita alaihissalatu wassalam berdakwah di kota Madinah, di kota Makkah al-Mukarramah. Ketika itu umur beliau 40 tahun. Orang-orang yang menerima dakwah beliau bukanlah orang-orang kaya. Orang-orang yang menyambut dakwah Islam bukanlah orang-orang yang berduit, bukan para pejabat, bahkan budak-budak dan orang-orang yang lemah. Itulah pengikut para nabi. Lambat laun dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkembang di kota Mekah. Tapi tidak lama setelah itu dakwah beliau mendapatkan tantangan yang dahsyat. Ayat pertama yang turun adalah Iqra. Setelah Iqra turun ayat kedua, apa jemaah? Anda mau kasih hadiah nih. Nah, Al-Muzammil. Al-Muzammil. Nah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itulah. Kita wahyu kedua yang turun. Nah, Al-Muddathir. Nah, ya ayyuhal Muddathir. Kirim ke belakang sana. Baik. Qum fa'andhir. Bangun engkau, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andhir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak umatnya kepada la ilaha illallah. Tantangan demi tantangan beliau hadapi. Sebagian sahabatnya dibantai sampai mati. Demi menegakkan la ilaha illallah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah Al-Mukarramah adalah surat-surat pendek yang kita baca di juz amma. 95% surat-surat itu turunnya di Mekah. Menanamkan tauhid. Menanamkan tentang keimanan dengan hari akhir. Menancapkan di dada para sahabat bahwa bumi ini akan hancur lebur. Idza samaa'un fatarat. Idza syamsu kuwirat. Idza samaa'un syaqqat. Semua penjelasan tentang akan berakhirnya bumi ini. Masjid ini kelak akan rata dengan tanah. Perumahan apa namanya? Antonio apa tadi kita masuk? Hah? San Antonio akan rata dengan tanah dan kita tidak akan tahu di mana kita pernah tinggal. Ditanamkan di hati para sahabat al-iman billah dan iman dengan yaumil akhir. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membuahkan generasi-generasi yang minoritas, enggak banyak, sedikit di kota Mekah Al-Mukarramah, tapi mereka seperti pilar-pilar dakwah tauhid itu. Disiksa sampai mati, tetap mereka tidak meninggalkan agama mereka. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Ditusuk di kemaluannya, sampai meregang nyawanya, tetap dengan la ilaha illallah. Kita sekarang dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, sebagian kita menjual agamanya demi sedikit kenikmatan dunia ini. Tapi ternyata kota Mekah tidak mau menerima la ilaha illallah. 13 tahun. Waktu yang tidak pendek. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Pernah diboikot selama 3 tahun. Bahkan kata sebagian sahabat, kita tuh makan daun-daunan. Sehingga kita buang kotoran seperti kambing. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi. Akhirnya diusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dan para sahabatnya sudah mulai meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Sebelumnya ada yang hijrah menuju ke Habasyah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun tepatnya pada tanggal 27 Safar tahun pertama Hijriah, beliau meninggalkan kota Mekah. Ketika beliau keluar dari kota Mekah, semua orang cinta dengan tanah airnya. Semua orang cinta dengan tempat kelahirannya. Apalagi ini kota Mekah, di situ ada rumah Allah. Ada Baitullah di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kota Mekah, beliau mengatakan, wallah, demi Allah, inni la a'lamu annaki ahabbu baladillahi ilayya. Demi Allah, aku benar-benar tahu engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Wa annaki ahabbu ardillahi ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa annaki khairu buq'atin 'ala wajhil ard wa ahabbuha ila Allah. Dan engkau adalah sebaik-baiknya bongkahan bumi, di muka bumi ini, dan engkau yang paling dicintai oleh Allah. Terus kenapa beliau keluar? Kata beliau, walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena pendudukmu yang mengusir aku, aku enggak bakal keluar dari negeri ini. Tapi begitulah keridhaan seorang hamba tatkala harus berpisah dengan sesuatu yang dia cintai. Dia siap berkorban apa saja demi menyampaikan la ilaha illallah ini. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanan itu beliau dikejar-kejar, bahkan pengumuman sayembara, barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dapat 100 ekor unta tiap kepala. Beliau berjalan, dikejar-kejar, enggak tidur nyaman, tidak seperti kita sekarang ini. Sampai kota Madinah. Singkat cerita, mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah membentuk masyarakat madani seperti masjid kita. Apakah masjid ini bernama Madani hanya sekedar nama tanpa arti? Atau memang benar masjid ini berkiblat kepada kota Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingin menumbuhkan masyarakat seperti masyarakat yang dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi menata kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas belum. Masih minoritas. Sedikit jumlah mereka. Para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebagian tidur di masjid. Enggak tidur di rumahnya. Kenapa mereka tidak tidur di rumah? Enggak punya rumah. Rumahnya ditinggal di kota Mekah. Diserahkan kepada orang-orang kafir semuanya. Demi la ilaha illallah mereka siap tidur di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah enggak punya rumah dan para sahabat tidak membangunkan rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian pertama bangunan yang beliau bangun adalah masjid. Dari situ bermulanya dakwah Islam ini. Dari rumah Allah. Baru setelah itu beliau bangun rumahnya. Kita lebih sering bingung dengan rumah kita. Memperluas rumah kita. Membesarkan rumah kita. Masjidnya dibiarkan terbengkalai. Kadang-kala umat Islam enggak punya masjid. Masjidnya numpang. Pinjem. Suatu saat mungkin mereka diusir dari masjid itu. Bisa jadi. Rasulullah SAW yang pertama dibangun adalah masjid. Mulai ditata kota Madinah. Di tengah-tengah kota Madinah ada orang-orang musyrikun. Ada orang-orang Yahudi. Yang memiliki kekuatan besar di kota Madinah. Mereka memiliki benteng-benteng yang tak terteroboskan. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadir. Kemudian ada Banu Quraidah. Tapi Rasul tata. Sedikit jumlah beliau pada waktu itu bersama beberapa sahabatnya. Tapi ternyata yang sedikit bisa menguasai. Bisa mengatur. Bisa membuat masyarakat Madinah tunduk kepada la ilaha illallah. Mulai dakwah Islam disebarkan. Terjadi peperangan pertama. Karena kita tahu selama di kota Mekah enggak ada peperangan. Itu hikmah dalam berdakwah. Ketika engkau kecil, jangan mau mati konyol. Ya, Allah bakal bantuin kita, nah. Tapi tetap butuh perhitungan. Allah tidak mengizinkan kaum muslimin berperang di kota Mekah. Sampai hijrah ke kota Madinah. Peperangan pertama yang terjadi adalah perang Badar. Pertanyaannya, kapan terjadi perang Badar dan berapa melawan berapa? Ana kasih hadiah. Nah, berapa tahun berapa? 2 Hijriah. 300 tahun sebelum Masya Allah. Kirim ke belakang. Nah, 300 lawan 1000. Kita ini dalam kondisi sekarang lemah. Perlu kita mengingat sejarah. Di dalam sejarah itu ada api yang dapat membakar nyali. Ada api yang membuat kita meninggalkan tempat tidur kita. 300 ya mah. Lawan 1000. Mana yang menang? Yang mana yang menang ya mah? 300 yang menang. Persiapan mereka sama sekali gak ada. Mereka keluar dari kota Madinah bukan untuk perang. Untuk menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan pasukan perang. Dan terjadilah apa yang terjadi. Pada bulan Ramadan. Pada tahun kedua. Dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin pulang membawa kemenangan. Kemudian bangsa-bangsa kafir Quraisy, mereka tidak ridha dengan hal itu. Setahun kemudian. Mereka datang dengan pasukan yang lebih besar. Untuk menyerang kota Madinah. Untuk menyerang masyarakat madani di sana. Untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membumi hanguskan kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa pasukan yang dibawa? Dan berapa melawan berapa? Kemudian siapa yang menang? Jemaah, mana nih masyarakat madani? Nah, fadhal. 10.000 melawan 1.000. Nah, betul. Tapi bukan untuk pertanyaan ini, jemaah. Nah, ada kejadian peperangan yang 10.000 melawan 3.000. Tapi bukan ini. Mana nih yang mau jawab? Kita nih jangan cuma ngelihat berita. Berita Novanto. Berita ada. Nggak nambah kita beriman kepada Allah. Nggak nambah kita dekat sama Allah. Tapi kita terus mengikuti. InsyaAllah. Kapan kita membaca tentang diri kita? Supaya tahu inti itu siapa sih? Inti kenapa ada di sini? Oh, ternyata ana berasal dari dulu tuh. Dari perang Uhud. Antum tahu kejadian perang Badar. Ketika 300 melawan 1000. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa memohon kepada Allah. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlak hadhil isaba. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah hancur. Yang 300 ini. Lantu'bada fil ardi ba'dal yahum. Kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini, ya Allah. Beliau maksa minta sama Allah. Maka para jemaah kita harus tahu bahwa keberadaan kita ini hasil dari doa Rasulullah SAW di perang Badar. Di perang Uhud. Perang Uhud itu berapa melawan berapa jemaah? Masih lupa itu. Oh dulu saat waktu SD kita belajar itu. Saat. Nah waktu SD. Setelah itu gak ada lagi. Kita gak pernah baca itu. Maka kita menjadi minoritas. Di antara mayoritas. Karena kita gak tahu tentang diri kita. 3.000 melawan 700. Mana yang menang? 3.000. Perang Uhud itu antara menang dan kalah. Orang-orang kafir datang untuk membumi hanguskan kota Madinah dan membunuh Rasul SAW. Apakah target mereka tercapai? Enggak. Enggak tercapai. Berarti mereka belum menang. Rasul SAW masih hidup. Dan para sahabatnya masih hidup. Walaupun banyak yang terbunuh pada waktu itu. Maka pada hakikatnya tidak menang, tidak kalah pada waktu itu. Yang terjadi hanya balas dendam mereka. 70 yang mati di perang Badar dari orang-orang kafir. 70 yang mati kira-kira di antara para sahabat Nabi. Abu Sufyan tatkala dia masih kafir. Dia mengatakan, Al-Yawm bi Badar. Hari ini balas dendam untuk perang Badar, kata dia. Kata para sahabat, disuruh jawab sama Rasul SAW, lah sawa, enggak sama. Kau katakan satu-satu sama yang di Badar, enggak. Qatlakum finnar, wa qatlana fil jannah. Kata para sahabat, yang terbantai dari orang-orang kafir di Badar masuk neraka, dan yang terbunuh di antara kita masuk surga Allah Jalla Jalla. Enggak sama. Selesai kemudian, tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq. 10.000 melawan 3.000. Mana yang menang? Yang 3.000. Apakah karena jumlah mereka sedikit mereka menang? Bukan. Karena Allah Jalla Jalaluh. Iyansurkumullah. Fala ghaliba lakum. Wa iyakhzulkum. Faman dhalladhi yansurkum min ba'dih. Kalau Allah bantu kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Allah tu Rabbus samawati wal ard. 10.000 orang yang mengepung kota Madinah selama 1 bulan penuh. Karena dibangun khandak yang membuat mereka tidak bisa masuk ke kota Rasul SAW. Pada waktu itu para sahabat dalam kondisi ketakutan. Tapi Rasul SAW memberikan kabar gembira. Akan dibukanya. Akan runtuhnya. Kisra, kerajaan Persia. Dan akan runtuhnya Kaisar. Rasul menceritakan hal itu pada kondisi sahabat sedang dikepung. Seorang muslim harus optimis dalam kehidupan ini. Dia memandang kepada janji-janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti janji Allah. Tinggal kita nih yang harus siap untuk meraih janji-janji Allah itu. Selesai perang Khandaq tahun kelima Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan statement bahwasanya mulai tahun ini nih orang kafir enggak akan nyerang Madinah lagi. Kita yang akan nyerang mereka. Dan betul. Tahun ke-6 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah yang pertama kali tapi enggak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya tahun ke-7 Hijriah setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah beliau umrah. Tahun ke-8 Hijriah. 8. Terjadi Fathu Makkah. Berapa tentara yang dibawa oleh Rasul SAW? Kasih dia. Jamaah. 10.000. 10.000 yang dibawa. Dari jumlah yang 300. Naik. Jadi 700. Naik jadi 3.000. Naik dari 10.000. Subhanallah, semakin banyak umat Islam. Sampai ke kota Mekah, para sahabat melanjutkan perjalanan ke Hunain. Perang Hunain melawan Hawazin. Pada waktu itu jumlahnya 10.000 plus 2.000. Dari penduduk Mekah yang masuk Islam jadi 12.000. Apa kata mereka ketika menuju ke Hunain? Sebagian di antara mereka mengatakan, "Lan nughlabal yawm min killah." Kita enggak bakal dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Jumlah kita banyak. Bakal menang kita ini dengan jumlah yang banyak. Subhanallah. Ketika muncul kesombongan di dalam jiwa. 12.000 berjalan dengan Rasul SAW menuju ke Hunain. Sampai Hunain ternyata Hawazin sudah mempersiapkan diri di sana. Melempari para sahabat dengan panah. Dari 12.000 semuanya kabur. Yang tersisa hanya 100 orang. Bersama Rasul SAW. Subhanallah. Kemana? yang 11.900 orang kabur. Ketika ada kesombongan di diri mereka. Ketika merasa besar. Ketika merasa mampu berbuat dengan jumlah mereka. Lupa dengan sang pencipta. In a'jabatkum kathratukum. Falam tughni ankum syai'a. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Thumma wallaitum mudbirin. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Maka ketika itu bumi yang luas menjadi sempit buat kalian. Dan kalian kabur. Allah mengingatkan. Bahwa kita menang itu bukan karena jumlah jamaah. Akhirnya para sahabat mulai kumpul kembali. Allah peringatkan. Jadi kekalahan-kekalahan itu untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Kita ini besar karena Allah. Kita ini menang karena Allah. Bukan karena kita. Setelah terjadi Fathu Makkah, Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Tahun ke-10 beliau haji. Haji itu jadi haji yang pertama dan terakhir beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau pulang ke kota Madinah. Beliau meninggal dunia. Pertanyaannya, kapan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah. Kapan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Udah jawab barusan antum. Jangan jawab lagi, gak boleh. Yang belum jawab nih. Nah. Tahun berapa tuh? Tahun 13. 12. 11 Hijriah. Jamaah. Kita ini bulan Rabiul Awal nih. Itu bulan wafatnya Rasul SAW. Kalau lahirnya Rasulullah SAW terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di Safar. Karena memang pada waktu itu mereka tidak memikirkan tanggal lahir. Antum lihat nenek moyang kita. Antum tanya sama kakek, kek, kapan antum lahir, kek? Waktu itu Belanda masuk Surabaya. Tanggal berapa? Tidak tahu. Mereka enggak ada pikiran mau menghafalkan. Tapi setelah Islam mulai jaya, mulai ketahuan. Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin. Tanggal 12. Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sallallahu ala nabina Muhammad. Ketika beliau meninggal dunia, kota Madinah gelap gulita. Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke kota Madinah. Ketika itu Madinah terang semuanya. Maka kalau kita ada istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari situ penamaannya. Terang kota Madinah. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Gelap kota Madinah. Tapi Islam tidak berhenti. Tidak dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat diam. Tidak. Mereka tahu. Islam ini harus disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus. Sampai hari ini. Islam terus ada. Rasulullah SAW mengatakan. La yablughanna hadzal amr. Ma balaghal laylu wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan di mana ada siang. Hatta la yabqa baitun min wabarin wala hajarin wala madarin illa dakhalahu hadzal din. Sehingga tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini. Baik yang terbuat dari kulit, terbuat dari tembok, dari batu. Kecuali agama ini akan nyelonong masuk ke tempat dia. Bi'izzi azizin au bidhilli dhalilin. Dengan kemuliaan orang yang dimuliakan. Dan dengan kerendahan orang yang dihinakan. Izzan yu'izzullah bihil islam. Wa dhullan yudhillu bihil kufra wa ahla. Kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang Islam. Dan kehinaan yang Allah timpahkan kepada orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Para jamaah, Masya Allah. Islam sampai ke Mesir. Di masa siapa Islam sampai ke Mesir? Umar bin Khattab. Islam sampai ke Palestina. Yang dibawa kekuasaan Romawi. Kekuatan yang begitu dahsyatnya. Tapi subhanallah, bisa sampai ke sana. Kemudian Islam sampai ke Indonesia. Tapi para jamaah, apa kiranya Masjid Al-Madani ini akan tetap ada sampai 50 tahun ke depan? Apa kiranya Masjid Istiqlal akan tetap jadi masjid sampai 100 tahun ke depan? Wallahu a'lam. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwasanya Islam di Indonesia akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwasanya madrasah-madrasah Islam, kuburan-kuburan kaum muslimin akan tetap ada sampai kiamat. Tidak ada jaminan. Bisa jadi cucu kita sudah tidak tahu lagi bahwasanya ada akan bahwa pernah ada Islam di sini. Bisa jadi. Antum tahu dengan Andalusia, Spanyol, Islam di sana itu 800 tahun lebih. Tapi kalau antum berangkat ke sana sekarang, enggak ada. Muslim yang ada hanya pendatang. Muslim dari Maroko, Muslim dari Tunis, dari Jazair. Kalau penduduk asli habis. Siapa yang menghabisi? Musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum." Akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai engkau ngikutin agama mereka. Dan itu yang terjadi di Andalusia. Ketika Ratu Isabella menguasain, umat Islam punya dua pilihan. Atau tiga pilihan. Pilihan pertama, hijrah. Meninggalkan Andalusia. Pilihan kedua, murtad. Jadi Nasara. Pilihan ketiga, dibunuh. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi, umat Islam dipaksa untuk toleransi. Enggak usah diajarin umat Islam toleransi. Kau kok ngajarin umat Islam toleransi seperti ngajarin buaya berenang. Buaya, anaknya buaya, inti ambil, ajarin berenang. Insya Allah, yang ini, yang kanan, yang kiri, gitu kan. Inti. Buaya diajarin berenang. Pelajarin Islam. Baca sejarah Islam. Di mana Islam mayoritas, di situ minoritas terjaga. Dihormatin orang-orang minoritas. Dijaga gerejanya. Dijaga sinagog mereka. Nggak boleh dihancurin. Ketika Islam masuk ke Palestina, antum bisa berangkat ke sana sekarang, ke Palestina. Ada gereja-gereja yang sebelum zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap berdiri. Sampai hari ini. Tapi antum berangkat ke Andalusia, ke Spanyol. Tidak ada satupun masjid yang pernah dibangun umat Islam yang masih dipakai sholat hari ini. Nggak ada. Jadi kalau berbicara, lebih lama mana Islam di Spanyol dengan orang Nasara di Palestina ketika datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lebih mana? Lebih lama mana? Di Palestina cuma 700 tahun waktu itu. Dari lahirnya Nabi Isa ke penaklukan Umar bin Khattab 700 tahun. Tapi di Andalusia 800 tahun umat Islam di sana. Habis. Bicara toleransi. Umat Islam itu sangat toleransi. Allah turunkan ayat-ayat toleransi dalam Al-Quranul Karim. Nabi alaihissalam ajarkan tentang bagaimana umat Islam menghormati orang-orang non-muslim. Sampai hari ini gereja-gereja Nasara tetap ada. Dan sampai hari ini umat Nasara dari mulai zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap ada perkampungan Nasara. Antum bisa lihat di Bethlehem sana ada gereja Al-Mahd, Kanisatul Mahd, yang disebut gereja tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, sampai sekarang tetap berdiri. Enggak ada umat Islam menghancurkan ketika itu. Lah, dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk menghormati. Kita diajarkan untuk menghargai, tapi kita diajarkan untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati engkau. Nah, engkau mau bangun rumah, butuh bantuan kita, kita bangunin. Tapi untuk urusan agamamu, mohon maaf. Kita jagain gerejamu, kita akan enggak akan hancurkan gerejamu. Tapi kalau kita disuruh ikut, mohon maaf. Nahnu muslimin. Kita kaum Islam. Tapi memang, kita akan lihat, kenapa kita seperti ini sekarang. Umat Islam yang banyak jumlahnya sekarang, berapa jumlah umat Islam? 1,6 miliar. 1.600 juta. Yang 200 juta di Indonesia. Sisanya di bumi Allah yang lainnya. Tapi kenapa dengan jumlah yang banyak umat Islam ditindas? Umat Islam dibantai di Afrika Tengah. Habis satu kampung Muslim dihabisin. Sama kejadiannya seperti di Spanyol sana. Perkampungan kaum muslimin berubah menjadi perkampungan non-muslim. Kok bisa? Jumlah mereka banyak. Nah, tapi ada sesuatu yang membuat mereka diusir di sana. Rohingya. Pernah dulu negeri Islam berdiri di sana. Kerajaan Islam pernah berdiri di sana. Ketika Islam berdiri di sana, apa orang-orang Hindu dan Buddha ditindas? Tidak. Mereka tetap ada. Tapi tatkala mereka yang berkuasa, dihabisin umat Islam. Kemudian, kita lihat umat Islam di Bosnia. Islam pernah sampai sana. Tapi beberapa tahun yang lalu, Islam mau dihabisin di sana. Umat Islam benar-benar seperti sabda Rasulullah SAW. Wih, banyak tapi sedikit. Mayoritas tapi minoritas. Umat Islam dibantai di Irak sana, di Syam, di Afghanistan, di tempat-tempat yang umat Islam mayoritas tapi seakan-akan mereka bukan mayoritas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaykumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat nih mengeroyok kalian. Ini salah satu tanda kiamat. Nah, umat-umat datang ngeroyok kalian seperti orang yang saling memanggil ketika mau makan bersama. Antum kalau makan bersama satu nampan nih, nasinya banyak. Antum makan sendiri gak bisa. Kebanyakan nasinya. Antum makan panggil, ya Allah, makan. Panggil semua, kumpul semua. Seperti itu umat Islam, seperti nasi yang dikerubutin sama orang banyak. Para sahabat bertanya, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah kita pada waktu itu sedikit jumlahnya sehingga dikeroyok? Karena memang orang kalau dikeroyok enggak mungkin lah. Bapak-bapak ngomong mamanya, kita dikeroyok tadi. Ini berapa orang? Kita 8 orang. Yang royok 3. Insyaallah. Ini 8 orang dikeroyok 3 orang. Iya kata dia. Kalah kita. Insyaallah. Maka para sahabat bertanya, enggak mungkin kalau banyak dikeroyok. Maka para sahabat bertanya, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah sallallahu ala nabiyina wasallam." Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit sehingga kita dikeroyok sama mereka? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum yawma idzin kathir." Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Kathir. Mayoritas kalian pada waktu itu. "Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sayl." Tapi kalian seperti buih. Yang banyak ketika banjir itu terlalu banyak buih itu dibawa sama air. Nggak ada bobotnya. Nggak ada. KTP-nya doang yang Islam. Madrasahnya doang yang Islam. Tapi buih banyak sekarang madrasah di mana-mana. Masya Allah. Sekolah-sekolah Islam. Tapi buih, kata Rasulullah SAW. Kaghuthai sayyid. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita melihat, ada penyebabnya. Rasulullah SAW menceritakan, وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ سُدُورِ عَدُوِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Orang kalau jumlahnya banyak, biasanya yang sedikit takut. Mau bertindak, takut. Kita ini hati-hati di tengah-tengah mayoritas. Tapi ternyata mereka enggak takut. Antum lihat di Indonesia. Di Indonesia. Kejadian di Tolikara. Berapa sih jumlah non-muslim di sini? 20%. 30%. Di Indonesia kita katakan. Tapi mereka berani. Melarang umat Islam untuk sholat Id. Subhanallah. Pemerintahnya muslim. Menteri-menterinya muslim. Subhanallah. Kok bisa mereka berani berbuat itu? Huda. Kalian bui. Banyak muslim di mana-mana. Bupati-bupati muslim. Gubernur-gubernur muslim. Guru-guru muslim. Banyak jumlahnya. Tapi bui. Dan Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian dari hati mereka. Mereka dulu takut sama kalian. Gak ada sekarang takut. Siapapun gak takut mereka sekarang sama kita. Tidak diperhitungkan umat Islam. Walau jumlahnya banyak. Karena Allah sudah mencabut rasa takut musuh. Dulu, kalau kita bicara dulu nih. Supaya kita tahu bagaimana musuh-musuh Islam takut sama Islam. Dengan keadilan Islam ya. Dengan kebijakan Islam, mereka takut. Ya tadi kita udah ceritakan bagaimana peperangan 300 melawan 1000. Kemudian 700 melawan 3000. 3000 melawan 10.000. Takut mereka. Ketika perang Yarmuk. Umat Islam melawan Romawi yang jumlah mereka 200.000 tentara. Sedangkan umat Islam jumlahnya 50.000. Tentara? Bukan. Semuanya bukan tentara. Kita bicara tentara adalah orang yang memang latihan perang kerjanya. Yang 50.000 ini ada guru ngaji, ada petani, ada pedagang. Berangkat mereka. Sedangkan yang 200.000 adalah prajurit perang Romawi. Yang memang dididik untuk perang. Tapi bisa dibayangin. Yang 200.000 itu takut jemaah. Sama yang 50.000. Salah satu komandan mereka memanggil anak buahnya. Ini peperangan terjadi di daerah Syam. Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Daerah situ. Daerah Yarmuk. Terjadi peperangan itu. Banyak orang-orang Arab yang masuk Kristen yang tinggal mereka di perbatasan dengan Romawi. Orang-orang Arab mereka. Maka dipanggil salah satu tentara yang Arab oleh panglimanya. Kata dia, udkhul ila mu'askaril qawm. Inti nyusup ke barisan mereka. Inti cari tahu nih. Kok bisa kita yang 200.000 keder menghadapi yang 50.000? Padahal orang-orang Islam, ya pakaian mereka, kita akan lihat bagaimana pakaian mereka nantinya. Tidak seperti pakaian pasukan Romawi. Yang lengkap. Dengan besinya semuanya, sampai gak kelihatan kecuali matanya. Karena ketakutan mereka. Kok bisa kita takut seminggu? Nanti kesana, lalu laporkan. Berangkat nih, nyusup. Wajahnya Arab. Bahasanya Arab. Maka pasukan kaum muslimin gak ada yang curiga sama dia nih. Berangkat dia malam hari. Dari maghrib ya. Dari malam hari sampai subuh. Dari pagi sampai maghrib lagi. Lalu dia laporan kepada panglimanya. Dia berkata kepada panglimanya. Ana izin minum dulu jamaah. Kata penyusup ini. Jituka min indi qawmin yakumuna layla kullah. Yusallun. wa yasumunan nahar. Aku baru datang dari satu kaum, dari satu masyarakat yang kerjanya mereka di malam hari itu begadang. Ngapain? Nonton bola. Begadang, duduk-duduk di alun-alun. Begadang main gapli. Begadang nonton film. Kata pasukan ini, kata penyusup ini, yusallun. Mereka bangun malam sholat. Wa yasumunan nahar. Siang harinya mereka puasa. Malamnya sholat, siang harinya puasa. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Ini sifat diberikan oleh orang Nasoro, orang Nasrani. Dia mensifati pasukan kaum muslimin ini di malam hari seperti pendeta-pendeta mereka. Ruhbanun bil lail. Di siang hari seperti jawara-jawara mereka. Ini pernyataan orang Kristen tentang pasukan umat Islam pada waktu itu. Ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Maksudnya kalau kepingin tahu mereka tuh kayak gitu tuh mereka. Kadangkala kita melihat orang yang sholat malam siang harinya lemas. Inti kenapa lemas? Sholat malam. Hai. Subhanallah. Yang sehat-sehat gak pernah sholat malam. Tapi mereka menggabungkan dua tuh. Malam hari mereka bangun, siang hari mereka tetap semangat. Itu pernyataan mereka. Lau yasriqu malikuhum laqata'u yadah. Kata orang ini, andai kata raja mereka itu mencuri, pasti dipotong tangan. Dia ingin menceritakan bagaimana kondisi Nasoro pada waktu itu dan kondisi umat Islam. Kondisi Nasoro udah rusak. Agamanya udah rusak. Yang dipotong cuma orang-orang miskin yang mencuri. Lalu penyusun ini mengatakan, kalau yang mencuri itu rajanya dipotong sama mereka. Walau zana la rajamu, andai kata rajanya berzina dirajam sama mereka. Kenapa? Li'itharihimul haq wattiba'ihim iyahu alil hawa. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Mereka tidak berpikir untuk mendapatkan rumah yang mewah. Nah, mereka tahu semuanya bakal hancur lebur. Apa kata rajanya ketika mendapatkan informasi ini? La in kana haula'il qaum kama taz'um wa kama dzakar. Kalau benar yang kau sampaikan. La batnul ardi khairun min dhahriha. Perutnya bumi lebih baik daripada punggungnya. Kematian lebih indah daripada kehidupan bagi orang yang ingin memerangi umat Islam. Dan betul, peperangan terjadi 3 hari. 3 hari berturut-turut jemaah. Dulu, peperangan dulu itu mengandalkan jumlah. Jumlah semakin banyak, menang. Karena yang ini mati, yang belakang masih hidup. Kayak gitu. Tapi ternyata 50 ribu bisa mengalahkan yang 200 ribu. Tapi kenapa kita seperti ini sekarang? Jumlah kita mayoritas, tapi kita sedikit. Allah mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa la yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn." Allah akan melemparkan di dalam hati kalian al-wahn. Maka dikatakan, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Apa wahn itu? Yang menyebabkan kita seperti buih yang enggak ada bobotnya sama sekali, yang musuh tidak takut dengan jumlah kita yang banyak. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta sama dunia. Para jemaah, tidak dilarang seorang muslim itu mencari dunia. Enggak apa-apa inti kepengin punya rumah mewah, ya kepengin punya mobil mewah, tapi jangan menjadikan cintamu kepada dunia melupakan engkau kepada akhiratmu. Engkau kepengin punya motor yang bagus, fadhol. Tapi ingat, suatu hari motormu akan kau tinggalkan. Rumahmu yang kau bangun suatu hari, engkau akan dikeluarkan dari rumah itu. Mau tidak mau. Maka ini yang terjadi dengan kaum muslimin. Mereka tidak takut lagi dengan umat Islam. Coba kita melihat para sahabat Nabi. Bagaimana mereka menghadapi dunia ini? Ketika Masya Allah. Apa suruh berhenti Ustaz? Belum kan? Enggak kan? Ibnu Hibban menceritakan ketika perang Nahawan melawan Persia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kota Madinah terus berdoa. Memohon kemenangan kepada Allah. Wa yantaziru mithla sayhatil hubla, dan Umar ini menanti kemenangan kaum muslimin seperti orang yang sedang mau melahirkan. Orang kan ketika mau melahirkan itu ngeten ya. Ngeten itu bahasa Indonesia. Ngejen. Mengejan. Mengejan, Masya Allah. Ana baru pertama dapat ini. Alhamdulillah. Mengejan. Seperti Umar bin Khattab. Menunggu kelahiran itu. Hudzaifah ibn al-Yaman. Menulis surat. Kepada Umar bin Khattab. Ngirim seseorang. Untuk memberikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab. Tentang kemenangan itu. Ketika datang. Orang yang mengatakan, Abshir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin, bifathin a'azzallah fihil islamu ahla, dengan kemenangan yang Allah memuliakan Islam dan orang-orang Islam, wa adhalla fihi syirka wa ahla, yang Allah hinakan kesyirikan dan para pengikut kesyirikan itu. Umar langsung bertanya kepada orang ini, panglima perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab, An-Nu'man bin Muqrin. Yang dikirim sama Umar bin Khattab. An-Nu'man bin Muqrin. Maka Umar bertanya kepada utusan ini. An-Nu'man ba'athak. Nu'man yang mengutusmu. Qala ihtasib An-Nu'man ya Amirul Mu'minin. Bersabarlah wahai Amirul Mu'minin. Mohonlah pahala kepada Allah. Nu'man meninggal dunia. Fabaka Umar berserja. Umar menangis. Dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kegembiraan Umar bin Khattab dengan kemenangan, lupa. Dengan kematian satu orang. Satu orang. Umar nangis. Umar beristirja. Wa qala wa man wayhak. Dan siapa lagi yang meninggal? Qala fulan. Wa fulan. Wa fulan hat. Dia sebutkan banyak orang. Lalu utusan ini mengatakan, wa akharin. Ya Amirul Mukminin, la ta'rifu. Dan masih banyak yang lain yang tewas wahai Amirul Mukminin, yang engkau tidak mengenal mereka. Yang engkau tidak mengenal mereka. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu wa huwa yabki. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata dalam kondisi dia menangis. Kata Umar, la yadurruhum an la ya'rifahum Umar. Lakin Allah ya'rifuhum. Tidak membahayakan mereka, Umar tidak kenal sama mereka. Tapi Allah kenal sama mereka. Subhanallah. Ada orang-orang yang terkenal. Yang memiliki nama besar. Ada manusia-manusia yang berjuang untuk Allah. Tidak ada yang mengenal mereka. Mereka tidak pernah muncul di televisi. Mereka tidak pernah naik di mimbar mungkin. Tapi mereka berjuang untuk Allah. Dan ada orang-orang yang muncul di televisi. Muslim yang nama mereka senantiasa dicatat di koran-koran. Tapi mereka ghuza'un ghuza'i sayyid. Keberadaan mereka bukan untuk menegakkan Islam. Bahkan sebagian di antara mereka hanya berkedok Islam. Menghancurkan Islam itu sendiri. Para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang satu sama dengan 1000. Satu jemaah. Wahidun ke alf, enggak banyak. Satu sama dengan 1000. Banyak di antara kita 1000. Nothing. Sifir. 1000. Nggak ada artinya. Kejadian ini di pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan perang untuk menaklukkan Mesir, Umar melihat penaklukan Mesir ini butuh waktu yang panjang. Maka Umar merasa ada sesuatu. Di dalam riwayat Zaid bin Aslam, dia menceritakan ketika Umar merasa terlambat penaklukan kota Mesir ini, Umar menulis surat kepada panglima perang yang dikirim ke Mesir, Amr bin al-As. Amma ba'd, kata Umar, faqad ajibtu li ibta'ikum an fathi Misr. Aku benar-benar heran yang membuat kalian terlambat bisa membuka kota Mesir. Wa ma dzaaka illa lima ahdathum wa ahbabtum min ad-dunya ma ahabba'tukum. Ini terjadi kok tidak seperti yang lainnya. Ini terjadi karena kalian telah melakukan sesuatu. Kalian telah mencintai dunia. Seperti kecintaan musuh kalian kepada kalian, kepada dunia itu. Umar tahu, penyakit yang membuat umat Islam ini jadi enggak bisa menang, mayoritas tapi minoritas, dikarenakan kalian sudah cinta sama dunia. Wa inna Allah ta'ala la yansuru qauman illa bisidqiniyatihim. Allah tidak membantu, tidak menolong suatu kaum kecuali karena kebenaran niat mereka. Niat, kenapa engkau berjuang untuk Islam? Lillahi ta'ala. Oh, lihat. Waqad kuntu wajjahtu ilaika arba'ata nafarin. Aku telah kirim kepadamu 4 orang. Wa a'lamtuka anna ar-rajula minhum maqama 1000 rajul. Aku kasih tahu engkau 4 orang itu satu sama dengan 1000. Jadi aku kirim kepadamu 4000 jemaah. Dikirim 4 orang. Hanya 4 orang yang dikirim untuk membantu Amr bin As menaklukkan Mesir. Bukan pasukan 10,000. Enggak, 4 orang yang dikirim Umar bin Khattab. Ala ma'arif, yang aku tahu mereka satu sama dengan 1000, kata Umar bin Khattab. Illa an yakuna ghayyarahum ma ghayyara ghayrahum. Kecuali mereka telah berubah. Mereka dirubah dengan kecintaan kepada dunia seperti yang merubah yang lainnya. Kalau sampai kepadamu suratmu, kumpulkan manusia. Bakar semangat mereka untuk berjihad dan bersabar. Dan majukan 4 orang ini. Supaya mereka lihat nih yang dikirim oleh Umar bin Khattab. 1 sama dengan 1000. Akhirnya setelah dimajukan mereka sholat 2 rakaat. Duha pada waktu itu dikatakan memohon kepada Allah. Dan Allah bukakan Mesir buat mereka. 1 sama dengan 1000. Kita belum tentu. Sekota Surabaya ini ada 100 orang muslim yang bisa diharapkan dari dia. Kita benar-benar kata Rasulullah SAW, buih seperti buih di lautan. Para sahabat adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Berdagang tafadhol, kau mau berdagang, mau berniaga, mau bekerja cari dunia, tafadhol. Para sahabat berdagang, sebagian di antara mereka kaya raya. Tapi Allah menyebutkan la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan dengan perdagangan mereka, dengan perniagaan mereka dari zikrullah. Tetap mereka ingat sama Allah. Tetap mereka menegakkan sholat. Mereka bayar zakat. Dan yang terpenting, mereka memiliki keimanan dengan hari akhir. Dia tahu dunia ini akan mereka tinggalkan semuanya. Ma'asyiral muslimin, Abu Talha. Siapa yang tahu sama Abu Talha nak kasih hadiah? Kita gak kenal sama mereka. Kita kenal. Anak itu tanya, kau kenal sama siapa? Oh, fulan, fulan. Pemain-pemain bola dia kenal. Masya Allah. Nendangnya bagus. Dia dapat sepatu emas. Dia dapat ini, itu. Masya Allah. Hubbud dunia. Kecintaan kepada dunia. Apakah kau nonton bola itu? Kalau orang nonton bola bisa sholat tahajud. Kita suruh nonton bola aja. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana sejak nonton bola itu tahajud ana semakin kenceng Ustaz. Masya Allah, bagus kau. Nonton bola. Tapi yang terjadi? Enggak ada. Abu Talha ini istrinya Ummu Sulaim. Ketika masuk Islam, Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Tapi waktu itu dia masih musyrik. Dia mengatakan, halumma ya Ummu Sulaim ilal ahmari wal asfar. Ummu Sulaim, yuk. Kau menikah denganku, aku kasih emas, perak, apa semuanya. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talha ini orang baik. Cuma dia musyrik. Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha mithluka la yurad. Orang kayak engkau, mana mungkin bisa ditolak ketika melamar. Walakinnaka mru'un kafir, wa ana muslimah. Tapi engkau kafir, sedangkan aku muslimah, kata dia. Fa in aslamta, kalau kau masuk Islam, aku ridho maharku keislamanmu, kata dia. Masuk Islam Abu Talha. Mahar termulia itu maharnya Ummu Sulaim. Dia mengislamkan suaminya. Dan bukan Islam karena menikah saja, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sautu Abi Talha fil jaysh khairun min alfi rajul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suaranya Abu Talha di pasukan perang itu lebih mulia daripada 1000 tentara, jemaah. Subhanallah. Antum ada orang-orang ketika bersuara musuh itu langsung keder. Antum kadang-kadang ada orang bentak ya, bentak antum, marah sama antum, tahu-tahu lemes kakinya antum. Abu Talha, kalau dia menjerit, itu musuh bisa keder. Radiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat Muhammad ibn Wasi'. Kita butuh memandang kepada mereka, agar kecintaan kita kepada dunia ini luntur. Sehingga kita tahu bahwa semua bakal kita tinggalkan. Nenek moyang kita, para sahabat Nabi dan para tabi'in, mereka yang menaklukkan Afghanistan. Ketika itu panglima besar mereka Qutaibah ibn Muslim. Qutaibah ibn Muslim ini badannya kekar. Sampai dikatakan tinggi besar, kalau dia masuk masjid kepalanya harus nunduk. Karena lampu-lampu yang di masjid itu bisa keantem kepala dia. Karena lampunya pakai minyak ya. Kan orang mesti naruh lampu yang bisa ngisi dia tanpa naik-naik. Qutaibah kalau masuk itu harus nunduk. Ketika itu dia membawa pasukan 100.000 jemaah. 100.000. Dari 50.000 di Yarmuk jumlahnya bertambah. Jadi 100.000 ketika menaklukkan Kabul. Bersama Qutaibah bin Muslim, Muhammad ibn Wasi', salah seorang ulama dan ahli ibadah dari Kufah, ikut berperang. Tadi kita katakan pasukan kaum muslim itu bukan tentara saja. Bukan. Mereka alim ulama ikut dalam pasukan itu. Kita ingin tahu siapa nih Muhammad ibn Wasi'. Muhammad ibn Wasi' itu hampir enggak pernah kalau duduk bersandar. Antum lihat yang bersandar nih. Sampai merem biasanya kalau bersandar. Antum coba lihat tuh yang bersandar. Kalau sudah bersandar, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nikmat dia seperti itu. Dia duduk dalam kondisi dia khawatir terus. Faqala, kenapa kau gak bersandar? Kata Muhammad bin Nasir, la yattaki illal amin. Orang itu bersandar kalau merasa aman. Ya. Aku tidak akan bersandar sampai aku melewatin sirat nantinya. Subhanallah. Dia beriman bahwa semua akan dia tinggalkan. Dan ada sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang harus dilewatin oleh setiap orang. Dia mengatakan, kalau aku lewat, aku akan bersandar nantinya. Ketika mereka sampai ke Kabul, sebelum peperangan dikobarkan, Qutaibah bin Sa'id salat, dia mohon kepada Allah. Lalu dia mengatakan kepada pasukannya, ibhathuli an Muhammad bin Wasi'. Tolong carikan di mana Muhammad bin Wasi'. Mereka cari barokah dari doanya orang-orang soleh. Jemaah. Mereka menghormati para alim ulama, pemimpin-pemimpinnya. Panglima perang itu. Dicari sama orang-orang ini. Mereka mendapati Muhammad bin Wasi' sedang sholat duha. Iya. Kejadian Mesir itu bukan waktu duha. Kalau gak selesai sholat Jumat. Ketika Amr bin As. Kabul pada waktu duha. Muhammad bin Wasi' sedang sholat duha. Kemudian dia pegang tombaknya. Dia berdiri. Dan dia bersandar berdiri di tombaknya itu. Tidak duduk berdiri. Wa rafa'a sabbabatahu ila al-hayyil qayyum. Dia angkat dari telunjuknya. Menunjuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits Allahumma ansurna. Wahai Zat yang hidup, yang ngurusin alam semesta ini. Dengan rahmatmu ya Allah kami meminta pertolongan. Allahumma ansurna ya Allah, tolong kami. Tidak minta tolong kepada pasukan yang jumlahnya banyak, tidak. Akhirnya orang-orang yang nyari datang mengatakan kepada Qutaibah bin Muslim, dikasih tahu Muhammad bin Wasi' selesai sholat, dia berdiri di tongkat, di tombaknya. Dan dia memohon kepada Allah. Nangis Qutaibah bin Muslim. Lalu dia mengatakan, Wallahi alladhi la ilaha illahu, la isba'u Muhammad bin Wasi' khairun indi min mi'ati alfi sayfin syahir, wa min mi'ati alfi syabin tarir. Demi Allah, jari telunjuknya Muhammad bin Wasi' lebih aku cintai daripada 100,000 pasukan perang. Lebih aku cintai daripada 100 pedang. Dan 100 pemuda-pemuda yang bawa pedang itu. Qutaibah tahu. Kita ini menang bukan karena jumlah kita. Bukan. Karena Allah yang bantu kita jamaah. Kalau Allah tidak bantu kita, Allah biarkan kita. Gak ada. Apapun persiapan kita. Apalagi kita gak punya persiapan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak. "Wa inna ma akhsha an tubsata alaikum ad-dunya." Yang aku takutkan dibukakan bagi kalian pintu dunia. Kemudian fatana fasuha kama tanafas. Kalian berlomba-lomba cari dunia. Sebagaimana orang-orang berlomba-lomba cari dunia. Kita cari dunia gak apa-apa. Tapi kalau sudah berlomba-lomba, orang biasanya akan sikut sana, sikut sini. Tidak akan mikirkan saudaranya. Fa'ahlakatkum kam ahlakatum. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan itu yang terjadi dengan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan, suatu hari dia kerja, Ali ini kerja di kebunnya orang Yahudi. Bayangkan Ali kerja sama orang Yahudi. Ngambil air, nimba air, setiap satu timba dapat satu butir kurma cuma-cuma. Sampai dapat berapa butir kurma udah cukup. Ali sudah makasih, dibawa. Ali berangkat ke Masjid Nabawi dengan sepenuh tangannya kurma. Kata Ali, faji'tul masjid. Aku datang ke Masjid Nabawi. Fatala'a alaina Mus'ab bin Umair. Ketika aku ke masjid, tahu-tahu muncul Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini utusan Nabi yang pertama ke kota Madinah untuk berdakwah. Dia anak orang kaya. Ketika dia masuk Islam, diputus semua kenikmatan oleh ibunya. Fi burdatin lahu marqu'atin bi farwah. Mus'ab bin Umair pakai baju itu ditambal sama kulit jemaah, sama bulu-bulu. Sobek-sobek bajunya. Para jemaah, para sahabat itu bajunya cuma satu sebagian. Sebagian ada yang dua. Wakana an'ama gulamin bi Makkah wa Arfah. Kata Ali, ini orang paling dimanja di kota Mekah. Orang paling nikmat hidupnya di kota Mekah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat Mus'ab bin Umair. Zakara ma kana fihi minan na'im. Nabi ingat dengan kenikmatan yang pernah dirasakan sama Mus'ab bin Umair. Dan ketika Nabi melihat kondisi yang sekarang ini, fadharafat aynahu alaih, Nabi menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, antumul yaum am khairun, antumul yaum khairun am idza ghuddiya ala ahadikum bijafnatin min khubzin wa lahmin. Kalian hari ini apa lebih baik dengan nanti itu? Suatu hari ketika kalian dikasih makanan prasmanan, ya. Kalian makan enak, ada roti, ada daging. Fakulna nahnu yauma idzin khair. Kita pada hari itu lebih baik tentunya Rasulullah SAW. Nukfal mu'nah wa natafarraw lil ibadah. Kita dicukupin, enggak perlu repot-repot bekerja, kemudian kita bisa fokus beribadah. Orang kan berpikir ketika kaya duit enak, aku sangat bisa fokus ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Bal antumul yaum khairun minkum yauma idzin. Kalian hari ini lebih baik daripada nantinya. Dan itu sudah terjadi. Dibukakan pintu rezeki sama kita buat kita, tapi ternyata kita tidak fokus ibadah juga. Terus solusinya gimana? Nih terakhir nih. Mana sampai jam berapa? Ana lihat sudah pada ngantuk semua. Tapi yang terakhir jamaah. Solusinya gimana? Rasulullah SAW ketika menceritakan kondisi umat Islam yang mayoritas tapi minoritas mereka. Apa yang terjadi di Indonesia ini kita lihat? Antum lihat gedung-gedung tinggi, ada yang punya umat Islam? Jarang. Pabrik-pabrik besar, perusahaan-perusahaan, maskapai yang punya Islam 1-2 orang. Sisanya non-muslim. Kita kan mayoritas, iya, tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktum al jihad sallatallahu 'alaykum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, kalau jual beli kalian sistemnya 'ainah, sistemnya riba terselubung. Ini itu ada sistem jual beli riba terselubung. Ya, kita lihat di Indonesia sudah enggak ada lagi riba. Bismillah. Yang ada bunga. Orang Islam tuh kalau dikatakan ini riba, na'udzubillah, saya enggak mau riba. Ada bunganya, Mas. Iya, berapa persen? Enggak ada. Wa akhadtum adhnabal baqar. Wa raditum bizar'. Kalian sibuk dengan sapi-sapi kalian. Ini perumpamaan tentang orang sibuk dengan dunianya. Kalian sibuk dengan kebun-kebun kalian. Orang kerjanya jalan-jalan. Nikmat. Ke villa. Tidur. Masya Allah. Dunia yang dipikirin. Wa taraktumul jihad. Dan kalian tinggalkan jihad. Allah akan timpakan kepada kalian dzullan, kehinaan. Nih. Mayoritas tapi minoritas. Kehinaan la yanzi'u, kehinaan itu tidak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Cuma satu jalan. Kalau kita ingin menjadi seperti umat terdahulu, kita kembali kepada agama kita. Agama kita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan agama Islam yang sudah dimodifikasi jadi Islam liberal, dimodifikasi lagi jadi Islam Nusantara. Dimodifikasi lagi jadi Islam Surabaya nanti. Iya, Islam mulai dimodifikasi semua. Tetap kehinaan itu akan ada. Dan setan berusaha bagaimana kita tidak kembali ke Islam yang benar. Enggak. Soalnya kalau kita kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, habis semua kekufuran. Mereka takut. Maka tetap musuh-musuh Islam berusaha. Jangan sampai orang Islam ini kembali ke Islam. Islam yang mana? Islam yang benar. Islam yang benar yang kayak apa, Ustaz? Ya kayak Rasul SAW. Ya, disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Dan diamalkan oleh beliau SAW. Bukan maunya kita itu Islam. Menurut saya. Loh, itu menurut kamu. Kalau menurut saya seperti ini. Semua dibungkus Islam. Adat-adat kesyirikan dibungkus Islam. Kita lihat umpamanya. Melarung laut. Nyembelih kerbau. Dibawa ke laut sambil baca Al-Fatihah. Islam. Kan Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah Muslim. Tapi memberikan kepala kerbau kepada lautan itu syirik. Kau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kau berikan kepada selain Allah. Maka para jamaah, solusinya cuma satu. Kembali ke agama kita. Pelajarin Islam ini. Makmurkan masjid. Datangi kajian. Antum tiap hari cari dunia, kapan cari akhirat? Okelah, cari dunia dari pagi sampai sore. Kali 6 hari seminggu. Hari Ahad ngaji. Rata-rata kita Islamnya Islam keturunan jamaah. Kita gak pernah belajar Islam. Kita lebih berat dengan dunia kita daripada keislaman kita. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, fadhal. Kalau ada pertanyaan. Baiklah para jamaah, ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang masuk. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Yang pertama Ustaz, pertanyaannya, apa langkah konkret untuk memiliki seorang pemimpin? Karena la izzata illa bil Islam, la izzata illa bis syariah, la syariah illa bil jamaah, la jama'ah illa bil imamah. Pemimpin seperti apa yang harus kita ikuti di saat kondisi seperti ini? Nah, subhanallah jamaah. Kita ini ingin pemimpin yang baik. Bagaimana caranya? Al-Imam At-Turtushi dalam kitabnya Sirajul Muluk, dia mengatakan, dari dulu aku tuh sampai sekarang, kata dia, ketika dia meninggal tahun 500-600 Hijriah. Aku dengar orang itu ngomong, a'malukum ummalukum kama takunu yuwalla alaikum. A'malukum ummalukum. Pemimpin kalian adalah gambaran dari amalan kalian. Pemimpin kalian adalah gambaran dari amalan kalian. Sebagaimana kalian, seperti itu pemimpin kalian. Jelas? Kata dia, sampai aku baca firman Allah, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'd surah al-a'raf. Begitulah kami jadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Jadi pemimpin kita kembali kepada kita. Intinya kayak apa? Di masa Ali bin Abi Thalib ada salah seorang tabi'in As-Salmani, ana lupa namanya. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya wahai Amirul Mukminin, kita di masanya Abu Bakar Siddiq, di masanya Umar bin Khattab, masya Allah, buminya sempit pada waktu itu, tapi masya Allah jaya umat Islam itu. Tapi di masamu, buminya semakin luas, dan di masa Utsman bin Affan, tapi kok jadi kayak gini?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Kana fi ahdi Abi Bakar wa Umar." Di masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu seperti aku dan seperti Utsman bin Affan. Di masaku dan Utsman, rakyatnya seperti kau dan sahabat-sahabatnya kau itu. Kau jangan seperti pungguk merindukan rembulan. Ingin pemimpin yang baik, masya Allah. Tapi kau sholat ke masjid enggak? Amar ma'ruf enggak? Sedekah enggak? Oke, kau sendirian, yang lainnya. Para jamaah, Muhammad ibn Yusuf, sahibu Abi Hanifah, pernah dapat surat dari saudaranya. Dia mengatakan, gubernur kita ini zalim, katanya ini macam-macam. Dia ceritakan seperti itu. Dibalas nih, sama Muhammad ibn Yusuf. Barang siapa yang berbuat dosa, kata dia, maka jangan sanksi ketika mendapatkan hukuman dari Allah. Pemimpin kalian yang zalim itu, aku rasakan dosa-dosa kalian. Kalau kalian ingin dapat pemimpin yang baik, tinggalkan dosa-dosa. Masya Allah. Jadi kalau kita berpikir bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang baik, perbaiki dirimu. Bagaimana kau menjadi muslim yang baik, tetanggamu menjadi yang baik. Pelajari Islam yang benar. Bukan sekedar, wah kita kepingin pemimpin yang baik, kita kepingin jihad. Saya ingat masih ada seorang mahasiswa di Medina. Satu kelas waktu itu. Bukan satu kelas, di kelas sebelah kalau salah. Syekh yang cerita. Itu ada anak muda tanya. Syekh, kapan kita jihad? Kapan kita berangkat? Menegakkan Islam. Oh, semangat nih anak muda. Baru persiapan bahasa dia, belum kuliah. Masih persiapan bahasa. Syekh jelaskan seperti itu. Iya. Akhirnya besoknya anak ingat ya, besoknya itu ada hafalan surat sabbih isma rabbikal a'la. Si anak itu ghaib, absen karena enggak hafal. Kata Syekh, subhanallah, kau bicara yang besar, yang kecil engkau tidak lakukan. Biasanya seperti itu. Orang yang bicara yang besar, yang kecil dia tinggalkan. Padahal yang besar itu, gunung besar itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil, jemaah. Enggak jadi sekaligus. Maka yang ingin pemimpin yang baik, perbaiki diri. Belajar Islam yang benar. Dan perbaiki masyarakat kita. Nanti pemimpinnya itu didatangkan dari mana sih? Dari kita sendiri kan. Ana mau tanya, yang milih Bapak Jokowi dan Ahok waktu jadi gubernur? Siapa? Umat Islam. Berapa persen non-muslim di Jakarta? Berapa persen? 20, aduh gak sampai mungkin. Yang milih si muslim. Ya ini rakyat kita seperti ini. Maka pemimpin kita gambaran dari kita, jemaah. Kalau kau ingin pemimpin yang baik, perbaiki dirimu. Yang namanya korupsi itu dari RT sampai mana? Dari pegawai. Korupsi mereka semuanya. Dan kita lihat bagaimana sekarang ini orang Islam sibuk dengan, nanti antum lihat tahun baru nih. Antum lihat orang-orang yang diup trompet. Tanya, muslim? Muslim. Masya Allah. Muslim. Kayak gitu tuh. Mau dapat pemimpin kayak apa kalau pemimpinnya, kalau rakyatnya niup trompet malam tahun baru kayak gitu. Ya seperti itu gambaran jamaah. Kita harus perbaiki. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, ini ada pertanyaan. Kami masih kerja di bank, kami berniat melepas diri dari riba. Suami berniat resign, semua proses kami jual KPR, rumah proses kami jual KPR. Yang kami tanyakan, harta kami yang saat ini kami makan, halal atau haram? Gimana kita solusinya? Allahu Akbar. Dulu, tahun 90-an, ada pertanyaan kayak gini. Iya. Dulu belum ada orang-orang berkerudung kecuali sedikit. Dulu kajian-kajian di masjid sepi. Sekarang alhamdulillah. Mulai orang itu kembali ke Islam. Kembali ke rumah Allah. Kepingin dia makan yang halal. Kepingin tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan ini membuat musuh-musuh Islam ketakutan. Karena tanda-tanda baliknya umat Islam ke Islam sudah ada. Maka mereka berusaha untuk merusak. Bagaimana baliknya ini enggak ke Islam yang benar. Kalau dikatakan tadi bagaimana yang dia makan. Kalau masih ada harta lain yang dia makan. Maksudnya dia tidak cuma makan dari bank. Insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau cuma dia full dapat gaji dari bank. Ingat Allah mengumumkan perang. Kepada pelaku riba. Kepada pembantu riba. Dilaknat orang-orang yang seperti itu. Walaupun dia hanya sekedar jadi saksi. Hanya jadi penulis. Subhanallah. Adanya riba ini karena kita ada di dalamnya. Coba umat Islam keluar. Mati. Tapi karena umat Islam terus, kalau tadi katakan hartanya halal atau tidak, wallahu a'lam bishawab, yang jelas dilaknat. Kalau itu yang dia makan dari hasil riba saja, dari hasil bank saja, bisa jadi haram yang dia makan. Dan berusahalah dia untuk cari pekerjaan lain. Man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah. Ingat, kasih garis kurung nih. Lillah, untuk Allah. Bukan karena dapat kerjaan lain, bukan. Bukan karena ada kerjaan yang lebih nyaman, bukan. Tapi karena Allah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh ya, ini ada pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin sekarang, atau pemimpin dengan orang kafir? Pemimpin dengan orang kafir. Bagaimana sikap kita? Iya, menghadapi pemimpin yang kafir. Gimana sikap kita, jemaah? Ketika proses kita tidak benar. Ketika dapat pemimpin kafir, bingung. Kok bisa kafir, kata dia. Masalahnya di kita. Ya kita mau enggak mau taat kepada pemimpin yang kafir yang ada maslahat, di situ kita taat. Dan alhamdulillah pemimpin terbesar kita muslim. Tapi bisa jadi beberapa tahun ke depan jadi kafir. Tidak ada Tidak ada kemustahilan di situ. Kalau kita tetap seperti ini. Orang-orang Islamnya bangga dengan kekufuran. Simbol-simbol kekufuran itu melihat sekarang. Di semua tempat simbol-simbol kekufuran. Kita lihat anak-anak muda. Ya udah, itu gambaran. Pemimpin kita gambaran dari anak-anak seperti itu. Coba orang-orang ditanya, ente mau kalau pemimpinnya gitu? Oh enggak, ini pemimpin kafir tapi adil gitu. Masya Allah. Tidak tahu dengan Islamnya. Bagaimana syarat Islam di pemimpin itu yang seharusnya ada. Tapi tugas kita memperbaiki diri. Kalau pemimpinnya kafir, ente perbaiki diri. Nggak usah masalah demo apa. Jangan. Ente perbaiki diri, perbaiki umat. Allah Jalla Jalaluh menjadikan pemimpin adalah sebagai hukuman buat umat Islam sebenarnya. Ustaz, ana udah baik. Ana alhamdulillah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Katalah takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab Allah, kepada hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang pelaku dosa, tidak. Menimpa semuanya. Kalian ketahui azab Allah itu pedih. Ketika ditinggalkan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, orang sibuk dengan dunianya, itu yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Kurang lebih pertanyaannya hampir mirip Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika melihat banyak sekali ketidakadilan atau kezaliman pada saudara kita di beberapa daerah? Di sisi lain kita sebagai muslim harus mematuhi pemimpin, walaupun pemimpin itu muslim tapi zalim, kita tetap harus mematuhinya. Dan banyak dalil tentang larangan makar atau berontak, dan ulama juga tidak menuhatkan untuk perang. Dan contoh dari negara muslim menjadi porak-poranda, kaum muslim semakin menderita dikarenakan diawali dari pemberontakan. Gimana terakhir pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana sikap kita Ustaz menghadapi kedoliman di kedua saudara kita di beberapa daerah? Enggak, yang terakhir tadi? Terakhir, dan banyak contoh negeri muslim menjadi porak-poranda dan kaum muslim semakin menderita dikarenakan diawali dari pemberontakan. Pemberontakan, subhanallah, subhanallah. Itu khuruj, ya, pemberontak kepada pemerintah yang ada kekacauan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang dizalimi di sana, di beberapa daerah umpamanya? Kita harus tahu penyebab utama terjadi seperti itu karena Allah meninggalkan kita. Allah tidak bantuin kita. Kalau Allah bantu kita, selesai. Penyakit hubud dunia karahiyatul maut itu ada. Umat Islam tidak akan kembali jaya kecuali kembali kepada agama Allah. Bisa jadi di tempat-tempat yang Islam ditindas di situ. Itu Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Antum tahu kejadian di Bosnia. Ana punya teman-teman sekelas di Bosnia. Dia cerita dulu sebelum perang. Kita ini gak tahu dengan Islam. Iya, bapak kita muslim, nama kita muslim, aman, enggak soli, enggak ada, kata dia. Ketika kita diserang sama Serbia, ketika itu mulai, kenapa kita diserang? Karena kalian muslim. Ketika itu mulai Islam bangkit, jemaah. Jadi apa yang terjadi di daerah itu? Ya bisa jadi karena mereka jauh dari Allah dan kita pun jauh dari Allah. Maka sikap kita mendoakan mereka. Membantu dalam batasan yang kita bisa membantu mereka. Membantu dengan harta, dengan doa kita. Ya. Kemudian antum doakan pemimpin antum. Doakan. Katanya Al-Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, "Lau tamakkantu min baitil mal." Kalau aku dikasih sama Allah bisa menguasain baitul mal, perbendaharaan negara. "La akhattu min halalih." Aku akan ambil dari harta-harta yang halal. Wala sana'tu min atyabit ta'am. Aku akan bikin makanan yang paling enak. Kemudian aku akan undang orang-orang soleh. Aku akan undang orang-orang yang baik untuk makan. Dan setelah makan, aku akan minta kepada mereka, ta'alau nat'ulis sultan. Sekarang ini kita doakan pemimpin kita. Agar pemimpin yang dikasih hidayah sama Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan kebaikan dia, insyaAllah baik rakyatnya. Harapannya seperti itu. Antum jangan suka mencela pemimpin. Nggak dapat pahala. Oh, alhamdulillah banyak pahala. Nah, berapa kali nang cela pemimpin? Nggak ada. Antum doakan pemimpin. Antum dapat pahala. Antum. Dan orang yang mendoakan keburukan bagi pemimpinnya adalah sahibu hawa. Pengikut dan pengekor hawa nafsu belaka. bukan sahibu sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan. Jangan lupa kalau bisa sholat dua rakaat lah, sholat syuruk antum ya. Karena pahala sholat syuruk itu apa? Seperti umrah dan haji yang sempurna, yang sempurna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.